السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين بنغا راديو إنده سير ينكمي حرمتي. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Dan kita sampai pada hadis yang ke-24 dalam bab Kasratu Turuqil Khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna allaha la yarda anil abdi an ya'kulal akalata fayahmadahu alaiha aw yashrabush shurbata fayahmadahu alaiha. Rawahu Muslim. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan ridha dengan seorang hamba yang makan kemudian memuji Allah atasnya, atau minum kemudian memuji Allah atasnya. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwan ibn a'azzakumullah, disebutkan al-akalah yang maknanya makan, tetapi yang dimaksud adalah makan seperti makan siang dan makan malam. Sehingga Imam Nawawi rahimahullah menafsirkannya al-akalah atau al-aklah bifathil hamzah adalah al-ghadwah wal-ashwah. Ghadwah adalah ghada, makan siang. Ashwah adalah makan malam. Artinya makan dalam artian kita makan pokok kita, apakah sarapan, makan siang, makan malam dan sebagainya, kemudian memuji Allah, itu cukup membuat Allah ridha. Allah ridha dengan seorang hamba yang makan kemudian bersyukur kepadanya. Demikian pula seorang yang minum kemudian memuji Allah padanya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kamuslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Sayyidina Utsaimin rahimahullah ta'ala, ففي هذا دليل على أن رضا الله عز وجل قد ينال بأدنى سبب. Hadis ini menunjukkan dalil bahwa keridhaan Allah bisa didapat dengan sebab yang sangat sederhana. Dia makan sebagaimana umumnya manusia makan. Dia minum seperti umumnya manusia minum, yang artinya tidak diperintahkan pun mereka akan makan otomatis. Semua manusia butuh makan, butuh minum. Ketika makan, ketika minum, kemudian ingat Allah. Mengucapkan bismillah di awalnya, dan mengucapkan alhamdulillah setelah makan. Bersyukur pada Allah Ta'ala. Subhanallah, itu cukup membuat Allah ridho. Artinya engkau tidak perlu beramal dengan amalan-amalan besar. Engkau makan, kemudian memuji Allah. Engkau minum, kemudian engkau memuji Allah. Akan membuat Allah ridha. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, berarti hadis ini dalil ala anna ridallah qad yunal bi adna sabab, bahwasanya keridhaan Allah bisa didapat dengan sebab yang paling sederhana. Qad yunal bi hadha sabab al yasir, bisa didapat keridhaan Allah hanya dengan sebab yang sangat ringan. Walillahil hamd. Yardallahu 'anil insani idan taha min al akl. Qala alhamdulillah. Allah ridha pada seorang hamba yang setelah makan mengucapkan alhamdulillah, atau setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Wadzalika anna lil akli wasyurbi adab fi'liyah wal qawliyah. Karena memang dalam makan dan minum ada adab-adabnya. Ada adab sifatnya fi'liyah, ada adab yang sifatnya qawliyah. Adab yang sifatnya fi'liyah adalah apa yang harus dia perbuat, yaitu seperti makan dengan tangan kanannya, makan dengan yang terdekat dengannya, artinya mengambil yang terdekat. Demikian pula adab makan, sekian adab-adab fi'liyah yang harus dilakukan ketika dia makan. Itu adab, tetapi bentuknya fi'il, perbuatan-perbuatan. Yang kedua, ada adab yang sifatnya qauliyah, ucapan. Seperti sebelum makan ucapkan bismillah. Cukup dengan dua kalimat tadi, bismillah, dengan nama Allah. Setelah makan ucapkan alhamdulillah. Atau alhamdulillahilladzi kafana wa arwana ghair maghfirin wala maghfur. Barakallahu fikum. Dengan adab-adab makan yang benar, dengan adab-adab minum yang benar, itu cukup membuat Allah ridha. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mengapa harus mengada-adakan berbagai macam perkara-perkara muhdats, perkara-perkara baru yang tidak diajarkan dalam Quran dan Sunnah, katanya mencari keriduan Allah. Ikhwan fillah na'azakumullah, pernah seorang ulama berkata pada dirinya sendiri, ya salam, nim ala sunnah khairun laka min an taquma ala bid'ah. Wahai Salam, ini dirinya sendiri, sungguh engkau tidur tapi dengan cara sunnah itu lebih baik daripada engkau berdiri di tengah malam dengan cara bid'ah. Ikhwan fillah na'azakumullah, tentunya kalau bisa berdiri tengah malam dengan cara sunnah, wabihi wa ni'mah, itu afdal wa afdal wa afdal. Dia qiyamul lail dalam keadaan dengan tata cara yang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kalau dengan cara-cara yang bid'ah, yang muhdats, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sungguh tidur dengan cara sunnah itu lebih baik. Mengapa? Karena tidur dengan cara sunnah, Allah ridha. Makan dengan cara sunnah, Allah ridha. Demikian pula minum dengan cara sunnah, Allah ridha. Ikhwanifidina azakumullah. Artinya benar sekali Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab kasratu turuqil khair, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Karena ternyata jalan kebaikan sangat banyak dan bahkan sangat mudah. Kalau engkau makan, jangan lupa ingat Allah. Ucapkan bismillah di awalnya dan ucapkan alhamdulillah di akhirnya, dengan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya qalbian wa lisanan, di lidah dan di hati. Alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendapatkan rezeki dari Allah, bisa mendapatkan makanan, bisa menghilangkan rasa laparnya, bisa menghilangkan rasa hausnya. Alhamdulillah. Karena semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini juga adab dalam makan dan minum. Sehingga Rasulullah SAW pernah menegur anak tirinya, yaitu anaknya Ummu Salamah, dari Abi Salamah, yakni anak bawaan dari istrinya Ummu Salamah. Rasulullah SAW menyatakan kepadanya, ya gulam, sammillah, wakul biyaminik, wakul mimma yalik. Wahai anak kecil, wahai anak muda, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang terdekat dulu. Dan yang terdekat kalau makan bersama, berjamaah dengan nampan besar begitu, jangan tangannya kesana kemari. Makan apa yang ada di dekatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini pun memang ada catatan dari para ulama, kalau jenis makanannya sama. Artinya, tidak ada sesuatu yang berbeda, maka makan di tempatnya. Tetapi kalau ada yang berbeda, maka Rasulullah SAW pernah mencari yatatabba dubba, pernah mencari sesuatu yang beliau sukai karena agak jauh. Tetapi barakallahu fikum, kalau makanan itu sama, maka makanlah yang terdekat saja sampai kemudian ke tengah. Ini barakallahu fikum adab dalam makan, demikian pula adab dalam minum. Barakallahu fikum. Hada fihi dalil ala tasmiyah, maka kalimat ya gulam sammillah, wahai anak muda ucapkanlah bismillah, ini adalah suatu perintah dari Nabi. Berarti dalil untuk mengucapkan bismillah sebelum makan. Ucapkan dengan nama Allah. Tidak perlu yang panjang-panjang, Allahu ta'ala alam bagaimana riwayatnya. Tapi cukup apa yang dalam hadis ini ringkas sekali. Sammillah, ucapkan bismillah dengan nama Allah. Titik. Alhamdulillah. Ternyata itu membuat Allah ridha sebagaimana dalam hadis yang sedang kita bahas. Innallaha la yarda, sesungguhnya Allah ridha pada seorang hamba yang makan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Dan atau orang yang minum mengucapkan alhamdulillah. Ikhwan ibn a'azakumullah, bersyukur Allah telah memberikan rezeki kepadanya. Bersyukur Allah telah memberikan makanan kepadanya dan memberikan seteguk air, masya Allah, nikmat. Kadang-kadang kita lupa untuk bersyukur dan kita lupa kalau itu adalah nikmat azimah karena kita diberi oleh Allah sangat banyak. Subhanallah, harusnya seorang yang diberi sangat banyak bersyukurnya banyak. Tapi ini justru lupa sehingga terbiasa, wah akhir tiap hari saya bisa minum air, pagi, siang, sore, malam, kapan saja mau minum ada air. Sehingga tidak terasa kalau itu adalah nikmat. Padahal lihatlah ketika engkau berpuasa. Bagaimana ketika berbuka. Betapa nikmatnya air putih yang sejuk. Dhahaba adh-dhama wa ibtallat al-'uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Kamu ucapkan sungguh hilang dahaga, basah tenggorokanku. Dan tetaplah pahalaku insyaallah, aku berharap pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terasa nikmat. Maka barakallahu fikum, bersyukurlah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aitum ma tahrusun? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Tidakkah kalian lihat apa yang kalian garap dari sawah dan ladang? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau aku yang menumbuhkannya? Allah subhanahu wa ta'ala mempertanyakan kenikmatannya. Afara'aitum ma tahrusun? Lihatlah apa yang kalian garap, yani yang kalian garap sawah dan ladang. Apakah yang menumbuhkan itu kalian atau Allah yang menumbuhkannya? Yang kita makan beras atau nasi dari beras, dari tumbuhan. Buah-buahan dari tumbuhan. Kedelai yang sudah menjadi tempe atau tahu, itu juga dari tumbuhan. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menumbuhkannya? Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan gagal panen? Law nasya la ja'alnahu hutaman fadultum tafakkahun. Kalau kami mau, kata Allah, kami akan jadikan semuanya lapuk, hancur pohon-pohon tadi. hutam, mengering dan kemudian hancur. Dari mana kalian akan mendapatkan makan? Kalian akan susah mencari sana kemari, enggak ada yang jual. Mengapa? Semua sawah ladang gagal panen. Afara itu matahrusun. Antum anzalt, antum zara'tum tazra'una am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau aku, kata Allah, yang menumbuhkan? Tentunya ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Bukankah Allah yang menumbuhkannya? Kamu hanya menanam, melihatnya. Tiba-tiba malam, kamu gak tahu dia bergerak pelan-perlahan. Tiba-tiba beberapa hari ada tunasnya. Tiba-tiba beberapa hari membesar. Tiba-tiba beberapa hari berikutnya, dia berbunga, kemudian terlihat biji-bijinya. Kemudian tiba-tiba dia menguning. Masya Allah. Apakah bisa kalian membuat beras atau membuat gandum, membuat seperti itu? Pabrik gandum? Tidak bisa. Kecuali harus menanamnya. Dan itu pun kalian hanya menanam. Yang menumbuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula air. Allah katakan dalam ayat berikutnya, dalam surat yang sama, dalam surat Waqi'ah, أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun? Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian dapatkan, yang kalian minum, yang kalian pakai? Apakah kalian yang menurunkannya dari langit atau kami, kata Allah, yang menurunkannya? Kalau Allah jadikan kering, tidak turun hujan, kemarau panjang, dari mana kalian akan mendapatkan air? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki, kami bisa menjadikannya kering. Sayang sekali. Semestinya kalian bersyukur, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kalau seseorang makan, kemudian bersyukur, alhamdulillah. Minum, bersyukur, alhamdulillah. Dan itu cukup membuat Allah ridha. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hadis yang ringkas ini menunjukkan bahwa banyak jalan-jalan kebaikan. Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu 'alayha aw yashrabu ash-shurbata fayahmaduhu 'alayha. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah ridha kepada seorang hamba yang makan, sekali makan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Demikian pula ketika minum, sekali minum mengucapkan yahmaduhu, mengucapkan alhamdulillah. Allah ridha kepadanya. Walhamdulillah. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira.